yang sama-sama kita cintai, kita hormati. Beliau adalah Ustaz Dr. Ahzami Jazuli Sami'an. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah tayyib Ustaz. Baik, ini tema tentang masalah kaya dan miskin Ustaz. Tapi kita akan memulai kajian surat Al-Fajr ya Ustaz. Ya. Dari ayat yang ke-6 karena ayat ini cukuplah panjang, sampai ayat yang ke-30 Ustaz. Iya Ustaz. Jadi dari ayat ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyatakan alam tar kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kemudian Allah menyebutkan bentuk sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh kaum masa lalu. Iya, mungkin Ustaz bisa jelaskan dan paparkan lebih tajam. Tafadhal Ustaz. Iya Ustaz. Jadi alhamdulillah yang menarik dalam surat ini, walaupun seluruh surat Al-Qur'an itu sudah menarik Ustaz ya. Ini diberi nama Al-Fajr Ustaz. Ini memberi inspirasi kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memotivasi kami agar senantiasa ya mempunyai sikap yang optimis ya memandang masa yang akan datang, karena biasanya akhi optimisme itu sering dikaitkan dengan fajar. Fajar telah tiba, fajar menyingsing dan sebagainya. Ada fajrul Islam. Fajrul Islam ya kan? Ini yang iya. Jadi tema kaya dan miskin ini ya harus kita pahami secara jernih, secara bening, sebening waktu fajar. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan barakallahu fi bikuri ummati, Allah itu memberkahi ya umatku yang bangun di saat fajar cepat ya. Jadi tidurnya juga cepat, bangunnya juga cepat. Itu sekedar ya, permulaan dari sini saja untuk membawakan apa namanya ayat-ayat selanjutnya. Baik, Ustaz. Jadi Ustaz, dalam ayat 6 sampai ayat 14 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya, walaupun mukhatabnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada dasarnya adalah ta'liman li ummatihi, mengajarkan pada seluruh umatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat. Melihat di sini bukan sekedar melihat dengan mata, ya melihat dengan mata hati, ya kemudian dengan penglihatan yang benar itu akan menjadi respon yang benar pula. Bagaimana umat-umat terdahulu yang secara fisik adalah bangsa yang kuat, umat yang kuat yang mampu membangun sebuah ya peradaban yang begitu besar. Ya, bagaimana kaum 'Ad yang sudah mampu membangun apa saatnya bangunan yang begitu tinggi. Sampai-sampai takbir Al-Qur'annya di sini adalah allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu. Artinya kaum 'Ad dalam ilmu pengetahuan dan teknologinya sudah luar biasa Ustaz. Tapi ternyata Ustaz dihancurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman. Itu juga Samud. Ya. Dalam teknologinya mampu memecahkan batu-batu besar, sehingga dengan batu-batu yang besar itu mereka bisa membangun ya sebuah bangunan, rumah yang luar biasa. Fir'aun dengan kekuatan militernya, hampir setiap manusia yang tidak patuh dengan dia akan dibunuh. Sampai juga mengaku akhirnya jadi Tuhan. Semuanya itu ya, disifati oleh Allah dengan satu sifat dalam ayat 11 ini, dengan firman Allah yang berbunyi alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Karena berbuat sewenang-wenang yang terjadi fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Ah, dari sini saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebab yang sangat esensi dalam kehidupan di dunia ini adanya kehancuran, kerusakan. Ya. Sebab yang paling esensi adalah at-tughyan. Karena berbuat sewenang-wenang atau melampaui batas. Karena at-tughyan maknanya juga mujawazatul had. Jadi ketika sebuah bangsa dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, mereka berbuat sewenang-wenang, meskipun rakyatnya tidak mampu menghancurkan mereka karena begitu kuat, ketahuilah Allah, Rabbinya rakyat, Rabbinya ummah, Rabbin nas, akan menghancurkan mereka. Jadi tagut itu akan membinasakan dirinya dan membinasakan orang lain. Oleh karena dalam Islam tidak boleh seseorang itu menjadi tagut, berbuat sewenang-wenang, mentang-mentang kuasa, mentang-mentang kaya, mentang-mentang jadi tokoh, mentang-mentang berilmu banyak. Itu tidak boleh berlebihan karena itu adalah sebab daripada kehancuran dunia ini. Ya. Itu Ustaz. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat 13-14, fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Karena itulah Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab. Karena apa? Karena inna rabbaka labil mirsad. sesungguhnya Allah Tuhanmu benar-benar mengawasi. Artinya mereka tidak bisa lepas daripada radar Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Ini saya ini untuk memasuki materi miskin dan kaya tadi. Baik, Ustaz. Mungkin kalau itu kaum pada masa lalu, Ustaz. Nah, apakah bentuk azab Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa terjadi pada orang-orang yang melakukan kesewenang-wenangan pada hari ini dan pada masa yang akan datang? Betul, Ustaz. Pertanyaan itu sangat menarik. Karena kadang-kadang sebagian orang ada mengamalkan itu kan orang dulu, turun kaum terdahulu. Kita kan tidak, kita ini kan umat Muhammad, dan Muhammad itu adalah rahim. Gitu. Sehingga kita walaupun dosa juga enggak apa-apa. Ini muskilah. Kadang-kadang ada orang seperti itu. Iya. At-tarikh yu'idu nafsahu, saudaraku sekalian. Sejarah itu akan selalu mengulangi dirinya. Siapapun yang berbuat seperti itu pasti akan menemukan balasannya. Maka dalam surat An-Nisa ayat 123 Allah berfirman, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyyi ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bih." Tidaklah angan-angan kamu wahai orang beriman dan bukan angan-angan kosong ahlil kitab. Siapapun yang berbuat jahat yujza bih, pasti dibalas dengannya. Ya Ustaz, kalau kita jujur, bukankah di Indonesia ini mayoritasnya beragama Islam? Ya. Tetapi juga ada adat ya. Ini kenapa? Karena kita telah berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diberikan ya hidayah oleh Allah untuk salah cepat dan bersegera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Baik, Ustaz. Korelasi antara paparan ayat 6 sampai ayat 11. Iya. Setelah itu Allah berbicara tentang masalah kekayaan dan kemiskinan. Nah, ini bagaimana nih, Ustaz? Masyaallah. Al-munasabah, korelasi atau hubungan yang sangat dekat. Jadi dalam ayat 15 dan 16 ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kekayaan dan kemiskinan, dan kedua-duanya adalah merupakan ujian. Orang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinannya, sabar atau tidak. Orang kaya juga diuji oleh Allah apakah dia syukur atau tidak. Maka Allah menyentuhkan hamba Allah yang terbaik pada waktu itu. Sulaiman adalah orang yang terbaik karena mensyukuri nikmat Allah. Ya kan, Ustaz ya? Ayub katanya yang diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu besar. Juga manusia yang terbaik, ni'mal abdu. Kenapa? Karena diuji dengan kesulitan itu beliau tetap bersabar. Maka kedua-duanya adalah menjadi yang terbaik. Ah, kaitannya dengan ayat sebelumnya, dengan kesewenang-wenangan tadi, atau dengan tughyan atau melampaui batas. Orang yang kaya dengan kekayaannya bisa melampaui batas, sehingga dia sombong, dia tidak ingat yang lemah, ya dia tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengembalikan kemudahan-kemudahan itu kepada Allah, tapi dikembalikan pada pengalamannya, ilmunya, kepakarannya dan sebagainya. Itu adalah bentuk daripada tughyan, takut ya orang yang kayak seperti itu. Yang miskin, Allah semoga kalau saudara kita ada yang miskin semoga diberikan ketaban oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bisa menjadi takut ketika dia tidak sabar dengan kemiskinan itu. Jadi pada dasarnya kekayaan dan kemiskinan ini bukanlah orang yang kaya berarti Allah memuliakan dia, atau ketika orang itu miskin berarti Allah itu menghinakan pada dia. Tetapi kekayaan dan kemiskinan kedua-duanya itu adalah ujian dari Allah. Maka antara ya Allah memberikan apa namanya seseorang tadi, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sini ada orang yang mengatakan Tuhanku telah memuliakanku. Ketika diberikan rezeki, Allah telah memuliakanku. Jadi kadang-kadang ada orang yang mengalami ini, Ustaz. Saya ini orang baik loh, walaupun berbuat kemaksiatan tetap baik saya. Soalnya kalau saya tidak baik, enggak mungkin saya diberikan rezeki oleh Allah. Jadi seolah-olah rezeki itu, pemberian itu adalah standar kebaikan. Ya orang kafir dan juga ada yang kaya, apakah dia baik? Lah. Atau barangkali itu merupakan asumsi banyak orang ketika Allah mengatakan fa'amal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Iya. Makanya Ustaz dalam ayat selanjutnya nanti ayat 17 Allah jawabkan, "Kalla." Kalau tidak. Itu tidak benar. Persepsi yang seperti itu tidak benar. Kalla. Tidak benar itu. Balla tukrimun. Ya balla tukrimun al-yatim. Bahkan kamu tidak memuliakan orang yang yatim. Jadi ini Ustaz artinya persepsi kita tentang kekayaan dan kemiskinan itu harus benar. Jadi kaya dan miskin itu bukan standar kemuliaan seseorang. Sekali lagi, kalau ada orang kaya bukan berarti dia dimuliakan oleh Allah, dan kalau ada orang yang miskin bukanlah dia itu dihinakan oleh Allah. Karena bisa jadi orang yang miskin lebih mulia daripada orang yang kaya. Atau juga bisa sebaliknya, orang yang kaya ketika mensyukuri nikmatnya juga lebih mulia daripada orang miskin yang tidak bersabar. Itu barangkali kalau menjadi parameter daripada kemuliaan dan kehinaan, sebagian dari para nabi itu juga, sebagian mereka ada yang miskin. Iya, sebagian ada yang kaya seperti Nabi Sulaiman. Iya. Jadi Nabi Sulaiman bisa menjadi orang yang terbaik, lebih baik daripada kaumnya yang miskin tetapi tidak bersabar. Tapi juga ada nabi yang miskin, nabi yang dikenakan penyakit terus seperti Nabi Ayyub alaihissalam. Tetapi beliau bukan dihinakan dengan penyakitnya, tapi beliau tetap dimuliakan oleh Allah. Maka Allah mengatakan ni'mal 'abdu. Ayyub itu adalah ni'mal 'abdu, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kekayaan dan kemiskinan bukanlah sebuah parameter dalam Al-Qur'anul Karim, tapi parameter adalah at-taqwa. Inna akramakum indallahi at-taqwa. Jadi siapalah yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang menarik pada ayat ke-17. Yes, ketika Allah menegaskan kala sekali-kali tidak demikian, lalu Allah mengatakan bala tukrimuna yatim wala tahabbuna ala tu'amil miskin wala tahadduna ala tu'amil miskin. Iya. Wa ta'kuluna turata akla lama wa tuhibbuna almala hubban jamma. Ini bagaimana korelasinya dengan dua redaksi di atas pada ayat ke-15 dan ke-16 ini? Subhanallah, satu ya. Ma ajmal al-Qur'an, betapa indahnya Al-Qur'anul Karim. Jadi kata keluar dari mulai awal ayat tadi satu ya. Ya, awal ayat 5 sampai 14, kemudian dihubungkan dengan yang ke-16, kemudian 17 sampai 20. Itu semuanya ada kaitannya, ada keterkaitannya, ada munasabahnya. Jadi kita dari awal pembicaraan tadi berbicara tentang tauhid yang melampaui batas, yang berbuat sewenang-wenang. Dan yang berbuat sewenang itu adalah bisa saja orang yang kaya, bisa terjadi juga orang yang miskin. Tetapi di sini Allah mendahulukan orang yang kaya. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Karena orang yang kaya atau orang yang berkuasa itu lebih potensi untuk berbuat sewenang-wenang. Baru menjadi tagutnya lebih besar, kemudian jadi tagutnya. Betul, Ustaz. Ternyata ketika kita berbicara tentang orang yang sewenang-wenang atau tagut, itu diantara indikatornya adalah orang-orang yang tidak pernah berpihak kepada orang yang lemah. Tidak pernah berpihak kepada yang lemah. Maka penguasa-penguasa yang zalim sepanjang masa tidak pernah berpihak kepada yang lemah. Mereka mendekati yang lemah atau rakyat yang lemah, walaupun kadang-kadang mayoritas rakyat itu ketika mereka butuh, Ustaz. Butuh suaranya, butuh dukungannya, tetapi telah berhasil. Maka mereka begitu cepat meninggalkan orang-orang yang lemah. Al-Quranul Karim hadir di tengah-tengah umat manusia, saudaraku yang saya cintai karena Allah, memberikan solusi dan terapi pada penyakit seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita yang lemah, apakah mereka anak yatim atau orang-orang miskin. Bahkan syarat kemenangan itu dalam kehidupan ini, selain sudah barang tentu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemenangan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditentukan dengan keberpihakan kita kepada orang yang lemah. Maka Rasulullah sallallahu bersabda, innama turzakuna wa tunsuruna bidu'afaikum. Sesungguhnya kamu itu dimenangkan, diberikan rezeki dan dimenangkan oleh Allah karena bidu'afaikum, sebab orang-orang yang lemah di antara kamu. Yang lemah itu bisa anak, bisa wanita, ya, bisa apa namanya, orang miskin, bisa anak yatim. Nah, oleh karena itu sebagai umat Islam, ya, apakah profesinya sebagai seorang guru, orang tua, seorang kepala negara, mereka harus berpihak kepada yang lemah. Memperhatikan ketika ada kebijakan-kebijakan itu membebankan orang yang lemah atau tidak. Jangan malah berpihak pada sekelompok kecil, ya, sekelompok kecil, ya, yang menghancurkan tatanan kehidupan dunia ini. Iya. Nah, ini satu yang korelasinya. Baik. Korelasinya. Tapi Allah secara spesial memilih dua klasifikasi manusia, yaitu yatim, setelah itu miskin. Itu, Ustaz. Iya, Ustaz. Ini gimana ini? Apa rahasianya ini? Iya, Ustaz. Karena dua insan ini yang paling nampak jelas lemahnya, Ustaz. Orang itu kalau sudah melihat anak yatim yang ada itu, Ustaz, langsung kita terenyuh, tersentuh, ingin menyayangi anak yatim. Itu otomatis. Kecuali manusia yang sudah nuraninya mati, Ustaz. Lihat anak yatim yang, ya, yang tidak diperhatikan itu biasa-biasa saja, itu orang sudah nuraninya. Yeah. Walau alam apakah ya sudah kholal, error atau sudah mati. Atau melihat orang miskin, yang tidak tahu apa yang dimakan hari ini. Coba dalam pendidikan yang benar itu, di antaranya Allah alam saya melihat anak-anak kita, kita biasakan untuk ziarah kepada saudara-saudara kita yang miskin, tetangga-tetangga kita yang miskin, agar juga sayang pada orang yang miskin, dan juga langsung mengingatkan pada dirinya akan besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata nak, kita makan sehari tiga kali, tidak semuanya orang bisa begitu. Ada saudara kita, tetangga kita yang miskin, makanya cuma sehari sekali. Ada mungkin makan dua, sehari dua kali, yang dua kalinya tidak ada lauknya, tidak ada apa-apanya. Makanya Al-Quran sering menyebut orang-orang yang lemah itu adalah yatim dan miskin, Ustaz. Karena itu yang paling jelas dibanding yang lainnya. Baik, Ustaz. Tadi Ustaz mengungkapkan terenyuh hati kita ketika kita melihat anak-anak yatim, melihat anak-anak miskin, para fuqara dan masakin. Tapi potret masyarakat kita, ada sebagian mereka yang tidak punya kepekaan sosial tentang masalah-masalah kemiskinan. Ini bagaimana untuk membangkitkan ya, kepekaan sosial, Ustaz? Betul, Ustaz. Jadi sebenarnya kepekaan sosial seseorang itu atau masyarakat itu tidak bisa lepas dari keimanan, Ustaz. Lagi-lagi tidak bisa lepas dari keimanan. Jangan diharapkan orang yang tidak punya keimanan ya, yang prima, kemudian dia punya kepekaan terhadap sosial. Maka sifat-sifat seperti ini selalu dalam Al-Quran sering di, ya, apa namanya, dikembalikan pada orang-orang kafir. Orang kafir. Mulai ada orang bertanya, tapi orang kafir ada yang membantu, katanya. Ya, orang kafir membantu itu dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan ashabul manafi. Orang yang punya kepentingan, oportunis. Ustaz saya bertanya, Ustaz, kalau ada negara kafir katanya membantu negara tertentu yang mayoritasnya beragama Islam, itu karena negara kafir itu sayang pada orang Islam yang miskin atau karena ada maunya? Karena di negara tersebut ada kekayaan alam yang luar biasa. Biasanya ada maunya. Biasanya ada maunya, Ustaz. Itu satu contoh yang konkret lah. Iya. Walaupun kita tidak tahu hati seseorang, tapi cukuplah kita beriman pada Allah bahwa sifat-sifat naf'i, oportunis itu adalah sifat-sifat orang kafir, atau juga sifat orang yang mengaku beragama Islam tapi begitu lama hidup di tengah-tengah orang kafir. Sehingga kadang-kadang ya, wataknya hampir mirip juga, hampir mirip. Makanya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, pelindung atau teman dekat kita. Khawatir kalau kita begitu dekat kita ketularan. Karena itu penyakit saja. Yang namanya penyakit itu biasanya mudah menular, Selalu saya mendengarkan ungkapan-ungkapan di masyarakat semacam ini, Ustaz. Ketika ada bencana, sering kaum muslimin itu terlambat di dalam membantu saudara-saudaranya. Ini bagaimana maksudnya, Ustaz? Ya, itu karena kalau dibandingkan dengan orang-orang non-Islam, ungkapan kaum semacam itu bagaimana kita menepis semacam itu? Ya, ungkapan itu saat ada benarnya dan juga ada tidak benarnya. Ya. Kenapa? Ada benarnya mungkin karena ada orang-orang yang mengaku beragama Islam ternyata melamban, lamban di dalam membantu saudaranya. Padahal Islam tidak mengajarkan kelambanan seperti itu. Jadi yang salah bukan Islamnya, orang yang mengaku beragama Islam. Iya. Yang kedua, ada orang beriman begitu cepat menolong saudaranya, tapi orang beriman tidak punya media untuk memberitakannya. Tidak punya, tidak punya cukup uang untuk mau memberitakan. Dan tujuannya bukan untuk diberitakan masalahnya. Itu. Saya yakin kalau ada orang beriman terkena banjir, kebakaran, yang pertama kali menolong saya yakin orang beriman yang jujur dengan keimanannya. Cuma tidak langsung masuk TV, Ustaz. Itu masalahnya. Berbeda dengan orang-orang lain yang punya, dengan punya uang, punya daya lainnya. Sehingga seolah dia yang tercepat. Nah, itulah satu barangkali faktor-faktor yang seperti itu. Saya katakan ada benarnya, tapi juga tidak selamanya, tidak semuanya benar. Baik, Ustaz. Mungkin ini pada ayat yang ke-19, yang ke-20, Ustaz. Iya, Ustaz. وَتَأْكُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan antara yang halal dan yang batil. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Ini paparannya bagaimana, Ustaz? Iya, Ustaz. Ini juga termasuk orang-orang yang buat sewenang-wenang tadi, Ustaz. Orang yang berbuat sewenang-wenang atau taghut, atau orang yang tidak memiliki persepsi yang benar tentang kemiskinan dan kekayaan, di mana kekayaan itu dijadikan parameter, kalau kaya pasti dia itu benar, kalau kaya itu pasti dia ya apa namanya orang baik, atau kalau orang menang pasti itu benar, kalau menang pasti disenangi orang, belum tentu, belum tentu. Nah, orang yang seperti itu karakternya adalah memakan harta benda atau harta pusaka tanpa memperhatikan apakah halal atau haram. Dan orang seperti itu sangat menyintai harta benda. Kalau perkara menyintai harta benda itu hal yang wajar, Ustaz, manusiawi. Bahkan Al-Quran membenarkan, atau bukan membenarkan ya, Al-Quran mengakui bahwa sifat manusia itu cinta harta benda. Wa innahu la hubbil khairi la syadid, karena al-khair kebaikan ini maksudnya adalah harta benda. Tapi yang tidak benar itu jamanya itu, Ustaz. yang banyak yang berlebihan itu. Iya. Cinta harta benda yang berlebihan itu tidak benar. Wa tuhibbunal mala hubban jamman. Allah tidak mengatakan wa tuhibbunal mala hubban titiklah. Jamannya tidak benar. Karena orang cinta benda harta hal yang wajar, manusiawi. Bagaimana kita semangat untuk mencari nafkah, semangat untuk mencari harta, kalau tidak ada faktor kesenangan. Kesenangan. Ya. Sehingga kita termotivasi mencari harta benda. Ya karena kita senang kalau kita dapat uang, kemudian bisa ya menyekolahkan anak kita, bisa memberikan istri kita, asal caranya halal. Tetapi kalau sudah jaman ya berlebihan Ustaz, nah ini yang menjadi taghut, maka kan jaman artinya berlebihan, taghut juga berlebihan, sama israf. Makanya yang berlebihan itulah min ikhwan syayatin, temannya temannya setan. Iya. Jadi kalau sudah berlebihan itu akhirnya menghalalkan segala cara, sehingga dicampur adukkan mana yang halal mana haram, itu tidak jelas. Nah, jadi inilah balik tekanya. Sebagian orang cinta pada harta, naam cinta itu manusiawi. Tapi yang tidak boleh adalah jaman yang berlebihan. Karena dengan cinta yang berlebihan ini maka mengakibatkan dia buta gelap, sehingga tidak selektif ketika mencari nafkah. Kalau sudah tidak selektif berarti akan merugikan orang lain, merugikan masyarakat, merugikan negara, sehingga uang negara, uang masyarakat lari kemana-mana karena gara-gara sebagian orang yang rakus dengan harta benda yang berlebihan tadi itu. Baik, jazakumullah khairan. Akhirnya kita harus mengakhiri acara ini, Ustaz. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi kajian kita tentang masalah kaya dan miskin dalam perspektif Al-Qur'an. Dan apa yang bisa kita simpulkan dari dialog kita pada pagi hari ini adalah sesungguhnya kekayaan dan kemiskinan bukanlah parameter daripada kemuliaan dan kehinaan seseorang. Karena Allah telah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihada wa astaghfirullahal azim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wa ila laqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ini kata berangkat, tak rahmat mu dalam dunia di akhirat.